Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullah fi kitabihi Ijtima'ul Juyusi al-Islamiyah ala Harbil Mu'attilah wal Jahmiyah. Wa amma iddi'a'uhum al-majaza fil istiwa wa qawluhum fi ta'wil istiwa istawla fala ma'na lahu li'annahu ghairu zahirin fi lughah. ومعنى الاستيلاء الاستيلاء ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة والله تعالى لا يغالب أحد وهو الواحد المصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد الإخوة الأحباء kita masih dalam penjabaran perkataan الإمام الحافظ ابن عبد البر tentang sifat Allah bersemayam. Pada pekan yang silam kita telah menjelaskan perkataan beliau dan dalil-dalil yang beliau sebutkan dalam Quran tentang bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, tingginya Allah di atas makhluk-Nya. Maka beliau berkata, "Wa madda'uhumul majaz fil istiwa." Adapun anggapan mereka ahlul kalam yang mengklaim bahwasanya makna bersemayam istawa fil istiwa wa qawlun fi ta'wil istawa istawla, kata mereka tafsiran istawa bersemayam hakikatnya adalah istawla, menguasai. Kata mereka Allah tak mungkin bersemayam, berarti bersemayam dia harus menempati tempat, berarti diliputi tempat. Ya, andai kata Allah bersemayam atas aras, ya bertempat atas aras sebelum aras dibuat, di mana Allah? Ya, ini ungkapan ahlul kalam, kata mereka, karena itulah maknanya bukanlah bersemayam, tapi maknanya adalah istaula. Maknanya adalah menguasai aras, kata mereka. Ya. Kalau begitu sebelum Allah Subhanahu wa taala menguasai aras, siapa yang menguasainya? Ya, tatkala Allah menciptakan langit dan bumi, setelah itu Allah mengatakan tsumma istawa 'alal 'arsy. Ar-Rahman wa fa'sal bi khabira, kemudian dia bersemayam di atas aras. Ya, berarti sebelum Allah menguasai aras ada selain Allah yang menguasai aras, tentunya batil. Kemudian kalau lah maknanya menguasai, bukan hanya aras yang Allah kuasai, seluruh makhluknya pun Allah kuasai. Tak ada keutamaan aras jika ditafsirkan makna bersemayam menguasai, karena hakikatnya bukan hanya aras yang Allah kuasai, semuanya Allah kuasai, langit, bumi, semua ciptaannya. Tak ada kelebihan kata-kata istawa jika diartikan dengan istaula. Kemudian dia menguasai aras, karena bukan hanya aras yang dikuasainya, seluruhnya Allah kuasai. Ya, kata mereka itu maknanya adalah majaz. Majaz dalam bahasa Arab adalah bahasa kiasan. Kata mereka istawa itu bahasa kiasan, tak mungkin Allah bersemayam, tapi maknanya adalah menguasai. Ya. Maka dijawab oleh Al-Hafidh Ibn Abdul Bar, fala ma'na lahu, maka maknanya tidak benar. Li'annahu ghairu zahirin fil lughah, tidak pernah ada secara zahir dalam bahasa Arab makna istawa, maknanya istaula, menguasai. Tak ada. Secara bahasa tak pernah orang Arab mengatakan istawa maknanya menguasai. Ya. Wa ma'na al-istila' fil lughatil mughalabah, secara bahasa al-istila' maknanya al-mughalabah. Artinya adalah ya kekuasaan Allah mengalahkan segalanya. Ya. Wallahu taala la yughalibu ahadun. Jika maknanya Allah yang menguasai aras, ya, maka tak ada makna, karena Allah tidak akan ada yang dapat mengalahkannya. Wa huwal wahidu as-samad, dialah Tuhan yang satu lagi maha tempat bergantung. Apalah artinya kalau diartikan menguasai aras? Karena Allah dialah penguasa segala-galanya. Tak ada seorang pun yang menguasai selain Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT. Maka tak benar jika ditafsirkan dengan makna istaula, menguasai. Ya. Karena kalau menguasai, semuanya Allah kuasai. Tidak ada yang dapat mengalahkan Allah. Tak ada yang dapat menyaingi Allah dalam kuasaannya. Bukan hanya aras saja dikuasainya, tapi langit, bumi, gunung, lautan, manusia, binatang, tumbuhan, jin, malaikat, semuanya dikuasainya. Dan tak akan ada yang dapat mengalahkan Allah Tabaraka Ta'ala. Maka tak ada kekhususan makna istawa jika diartikan dengan istaulah. Naam. Wa min haqqil kalami an yuhmala ala haqiqatihi hatta tattafiq al ummatu annahu uridu bihi al majaza. Hasbuka. Dan dalam bahasa min haqqil kalam, ya, daripada hak perkataan jika diucapkan an yuhmala ala haqiqatihi, hendaklah kita giring perkataan itu kepada makna yang hakiki. Asal muasal perkataan adalah al-haqiqah. Kalau saya mengatakan kulihat singa, ya, maka seketika kita pahami singa itu benar-benar singa. Kulihat singa di kebun binatang, kulihat singa dalam taman safari, maka singa ini maknanya pertama adalah binatang yang kita ketahui, binatang buas yang kita ketahui bagaimana bentuknya. Inilah maknanya haqiqah. Ya, kecuali jika kita mengatakan aku melihat singa berpidato berapi-api di atas mimbar. Ah. Barulah kita berpikir ini tak akan mungkin singa yang kita ketahui binatang raja hutan, tidak. Pasti maknanya adalah seorang yang pemberani, memiliki sifat berani sebagaimana sifat berani singa. Ya, ini maknanya majaz. Ya, kulihat kupu-kupu malam hari ini terbang di rumahku. Maka makna kupu-kupu jelas. Binatang yang kita ketahui, ya, punya sayap, indah bentuknya macam-macam. Tapi kalau kau katakan dasar kau perempuan kupu-kupu malam, maknanya bahasa kiasan majas. Ini bahasa kiasan tentang seorang perempuan yang tak baik. Ya. Maka asal-muasal bahasa kita pahami secara hakikat. Ya, kalau dikatakan kursi, ya kursi. Inilah kursi. Ya. Mereka berebut kursi basah. Hah, berubah maknanya. Kursi basah itu bukan ini lagi. Kursi saya basahi, bukan itu maknanya. Jabatan. Ada indikator, ada qarinah yang menggiring dia kepada makna majaz. Ini enggak mungkin secara hakikat. Adapun Allah bersemayam, kenapa dikatakan ini bukan hakikat, ini majaz, kiasan. Siapa yang bilang? Kenapa kau tafsirkan ini kiasan? Kenapa? Akalku tak menerima Allah bersemayam. Ah, inilah dia masalahnya. Kau mau menimbang Allah SWT dengan akalmu yang sempit, sehingga kau tolak Allah nama-namanya, sifat-sifatnya, perkataannya kau tolak. Kau katakan tak mungkin Allah bersemayam. Akhirnya akan banyak yang disebut majas. Banyak ayat yang akan bermakna majas. Waja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa, datang hari kiamat Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Ini majas, tak mungkin Tuhan itu datang. Rusaklah semua makna Quran. Ya. Yanzilu Rabbuna, Tuhan kita turun, ini majaz, tak mungkin Allah turun. Kenapa? Akalku menolaknya. Wahai Iblis, mengapa engkau enggan sujud yang kuciptakan dengan dua tanganku? Ma manaka anta sudarima khalaqtu biyadaya, mustahil Allah punya dua tangan. Kenapa? Akalku tak menerima Allah dua tangan berarti dia seperti makhluk, seperti manusia. Ya. Qulubul ibadi baina asba'in min asabir rahman yuqallibuha kaifa yasha'. Hati hamba di antara jari-jemari Allah. Akalku tak menerima Allah punya jari-jari. Ini majas. Ini cara beragamanya ahlu kalam. Bagaimana kau mengatakan ini majas? Ini bahasa kiasan. Apa timbangannya? Otakku katanya. Subhanallah. Perkataan Allah kau timbang dengan otakmu. Sifat Allah kau timbang dengan otakmu. Allah sesuatu zat yang tak pernah kau ketahui tentang kaifiat sifatnya kecuali kau imani saja. Ya. Ketika kita mengatakan ini majas, rusak. Rusaknya ahlul kalam gara-gara majas. Ya. Rusaknya batiniyah gara-gara majas. Nanti akan rusak semua tatanan agama. Aqimus salata, tegakkanlah salat. Apa itu salat? Ya salat yang Allah ajarkan, ada ruku, sujud, i'tidal, tahiyat. Bukan. Ini majas ini salat itu seperti itu, tapi makna hakikinya adalah doa. Kalau kau sudah berdoa berarti engkau sudah salat. Nah, inilah rusak agama. Ya. Kutiba alaikum siyam, diwajibkan atas berpuasa. Puasa itu maknanya secara bahasa adalah menahan. Siapa yang menahan berarti dia telah berpuasa. Ya. Aku sudah menahan berkata-kata, berarti aku berpuasa. Ya, rusak, rusak agama ini. Ya. Dalam bahasa sehari-hari saja, ya, kalau dikatakan oleh ibu kita, "Fulan, tolong bawakanlah cangkir kepada saya." Jangan kau katakan, "Cangkirnya apa maknanya? Kayaknya majas ini, bukan cangkir ini." Rusak. Cangkir, bawakan cangkir. Ya. Tolong timbakan dulu air. Air apa ini? Kayaknya majas ini, bukan air ini. Rusak. Ketika kau mendengar perkataan, kau bawalah maknanya kepada hakikat asalnya. Itulah dalam bahasa Arab dan dalam semua bahasa. Ya. Hatta tattafiq al-ummatu annahu uridu, annahu urida. Urida bihil majazu. Sampai kalaulah ada kesepakatan umat, ijma tegak ini maknanya kiasan. Barulah kita tetapkan dengan ijma. Ternyata tak ada ijma, bahkan ijma umat mengatakan Allah memang bersemayam. Ijma'nya Nabi dan para sahabat, para tabi'in, imam yang empat. Ini ijma' mereka, maknanya bersemayam di atas arasnya. Tapi ahlul kalam dan antek-anteknya sampai hari kiamat mengatakan bukan. Ini majas, akal kami tak menerimanya. Subhanallah. Ya. Nah. Izlah. Sabila ila ittiba'i ma unzila ilaina min rabbina ta'ala illa 'ala dhalik. Ya, tidaklah mungkin kita dapat mengikuti apa yang Allah turunkan kepada kita. Ya, kecuali dengan memahami perkataan Allah secara hakikat, bukan secara majaz. Asalnya secara hakikat. Jangan kau bawa-bawa kepada majaz, rusaklah semua, binasa. Ya. Naam. Wa innama yujahu kalamullah. Yuwajjahu. Wa innama yuwajjahu kalamullah. Naam, kalamullah. Wa innama yuwajjahu kalamullah 'azza wa jalla 'ala ashhari wal adhhar wal adhhari min wujuhi. Wa innama yuwajjahu kalamullah 'azza wa jalla 'ala ashhari wal adhhar min wujuhi. Perkataan Allah itu hendaklah digiring kepada makna yang paling populer, yang paling masyhur dari berbagai macam tinjauannya. Bersemayam ya bersemayam, tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, datang ya datang. Itulah yang paling masyhur, itulah makna hakiki. Kenapa kau katakan majas, tak mungkin dia turun. Mengapa tak mungkin? Kalau turun berarti dia pindah-pindah tempat, itu turunnya makhluk, bukan Allah Jalla wa'ala. Allah tak butuh kepada makhluk. Allah tak dapat diliputi oleh tempat, tak dapat diliputi oleh makhluknya. Bagaimana kau samakan Allah dengan makhluk? Ya, naam. Ma lam yamna' min dhalika ma yajibu law taslim. Ya, selama tidak akan ada yang menahan. Ya, hal itu mustahil, enggak masuk akal kecuali harus dibawa kepada majaz. Ya, maka kita harus terima taslim, pasrah itu maknanya, jangan diotak-atik. Sehingga berubahlah semua ayat, semua hadis gara-gara iddi'aul majaz. Gara-gara menganggap majaz berubahlah semua makna ayat, semua makna hadis. Yang berbicara tentang sifat Allah Jalla wa'ala. Naam. Walau saga iddi'a'ul majazi likulli mudda'i ma thubita syai'un. Ma thabata syai'un minal ibadati wa jalla Allahu an yukhatiba illa bima tafaqahu al-arabu. Bima tafahamuhu al-arabu min ma'hudi mukhad. Mukhatibatiha. Hasbuka. Walau saqad di'a'ul majazi li kulli mudda'in. Andai kata boleh kita terima orang yang mengklaim ini majaz, bagi setiap orang mengatakan ini majaz. Mata bata syai'un min ibadah. Tak akan ada ibadah yang dapat diamalkan lagi. Tak ada yang tetap ibadah. Ya, semuanya berubah. Ini bukan maknanya zakat. Ya, bukan kita zakat harus mengeluarkan sejumlah harta, enggak. Zakat itu adalah mensucikan. Apapun cara mensucikan dianggap zakat. Ya. Tak ada lagi namanya ibadah. Haji pun semua berubah. Ya. Cara bahasa haji maknanya adalah berangkat, menuju, mengunjungi. Kemana pun engkau pergi, mengunjungi suatu tempat berarti engkau telah berhaji. Rusaklah semua makna. Ya. Bagaimana kaum batiniyah yang merubah-rubah isi Quran, Syiah batiniyah. Fadzbahu dalam surah Al-Baqarah, ya, tatkala Musa mengatakan kepada Bani Israel, "Idzbahu baqarah, sembelihlah sapi." Kata mereka, "Baqarah adalah Aisyah, sembelihlah Aisyah." Ini kan tafsir yang tidak. Ya, bahaya. Nanti ketika masa heboh dengan pemilu, dibawa-bawa ayat, jangan pilih partai yang berlambang pohon beringin, karena Allah mengatakan wala taqrabu hadzih syajarah, jangan dekati pohon ini. Hancurlah agama, tujuan-tujuan politik segala macam. Ya. Tak bisa. Ini tafsir-tafsir batiniyah. Semuanya mereka rubah-rubah maknanya. Haji punya makna sendiri bagi mereka. Mereka tafsirkan. Salat punya makna sendiri, zikir punya makna sendiri. Habis. Tak ada lagi bersisa. Ya. Mengapa kau enggak salat? Aku sudah salat tadi. Kapan? Tadi kau tengok apa? Ya aku tangkap tadi, itulah salat tuh. Itu yang kau kerjakan tungging balik itu majas. Habis. Binasa kita. Ya. Wa jalla Allahu an yukhatiba illa bima tafhamu al-arab min ma'hudi mukhatabatiha. Mustahil. Allah itu maha suci, maha tinggi, maha mulia. Kalau dia berbicara kepada bangsa Arab kecuali dengan bahasa yang mereka pahami. Ya. Mimma yasihhu ma'nahu inda sami'in. Yang benar maknanya menurut orang-orang yang mendengarnya. Allah itu berbicara dengan bahasa Arab kepada orang Arab. Orang Arab yang paling dalam bahasanya adalah orang-orang Arab yang diutus kepada mereka Quran. Ya, yang terkenal kefasihan mereka dengan tabiat mereka, saliqatan wa tab'an. Mereka tak perlu kayak kita belajar ilmu nahwu, belajar sorab sampai sarap otak tuh. Mereka tak butuh. Bahkan tulisan mereka semuanya tak ada titik baris. Tak ada beda antara ta, ba, sa, tak ada beda antara ja, ha, kha. Gimana bacanya? Saliqatan. Fitrah hanya baca. Subhanallah. Kayak tulisan dokter tuh. Kok para dokter biasa aja coret-coret, tahu dia itu. Apoteker tahu kita, mati kita. Apa nih Pak Dokter tulis ini? Orang Arab tak butuh. Ya, turun kepada mereka istawa. Mereka tak pernah komplain. Ini bukan maknanya istawa. Bermakna istawa lah. Enggak pernah mereka bilang demikian. Tangan tak pernah mereka tekan. Ini bukan tangan, ini kekuasaan. Tak pernah. Mereka lebih paham dengan makna kalamullah. Nabi lebih paham. Masa Nabi tak paham makna bersemayam itu maknanya menguasai? Datang orang-orang halu kalam yang otaknya sudah terbalik-balik karena mengkiaskan Allah dan makhluk mengatakan bukanlah bersemayam tapi menguasai. Mana lebih alim, Nabi atau dia? Nabi mengatakan dialah orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Subhanallah. Afsaha man afsahu man nataqa bidzat. Orang yang paling fasih bahasa Arabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah mengatakan apa yang mereka katakan. Tangan maknanya kekuasaan, bersemai maknanya menguasai, turun maknanya adalah iradah dan seterusnya. Tak ada. Nah, Kamil. Wal istiwa'u ma'lumun fil lughati mafhumun wa wal 'uluwu wal irtifa'u wal syai'i wal istighraru wa tamakkun fih. Adapun al istiwa, istawa, yastawi, istiwa'un masdarnya, istiwa, ya. Istawa kata kerjanya istawa yastawi istiwaun. Istiwa ma'lumun fil lughah, sudah jelas dalam bahasa, mafhumun dan sudah dipahami secara bahasa. Maknanya adalah al-ulu wal irtifa'. Al-ulu tinggi, ya. Al-irtifa' ala syai', di atas sesuatu. Wal istiqrar, menetap di atas sesuatu. Wattamakkunu fihi, ya, menguasai sesuatu tersebut. Ya, ini makna at-tamakkun, ini makna istiwa. Meninggi di atas sesuatu, menetap di atas sesuatu dan dia kokoh di atas sesuatu, ini makna istiwa. Nih saya sekarang nih sedang beristiwa nih di atas kursi saya. Ini istiwanya saya makhluk. Di atas kursi saya beristiwa. Ya, saya di atasnya. Ini secara bahasa inilah makna istiwa untuk makhluk. Ya, saya di atas kursi. Ya, saya tetap tegak, kursinya enggak bengkok-bengkok, kursinya enggak goyang-goyang, kokoh di atasnya, istiqrar, tamakkun. Ya, inilah makna istiwa secara bahasa. Di atas sesuatu, ya, dalam keadaan ya mustaqir, tetap, kokoh, tak goyang, kokoh, tak limbung, tak, inilah makna istiwa. Naam. Qala Abu Ubaidah fi qawlihi ar-Rahmanu 'ala al-'arsyi istawa 'ala qala 'ala qala 'ala qala wa taqulu al-Arab istawaitu fawqa ad-dabba wastawaitu fawqa al-bait. Abu Ubaidah, namanya Muammar bin al-Muthanna al-Taimi, ya, menulis kitab Majaz Al-Quran, berkata dalam firman Allah ar-Rahmanu 'ala al-'arsyi istawa. Abu Ubaidah ini meninggal pada tahun 210 Hijriah. Dia menafsirkan secara bahasa makna Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, Tuhan yang Maha Pemurah di atas arsy bersemayam, maknanya ala, makna ala di atas. Allah di atas aras. Ahlul kalam paling anti mengatakan ada Tuhan di atas arsy, anti mereka. Subhanallah. Oleh karena itu tafsirannya Allah maujudun bila makan. Ini tafsir mereka. Allah ada tanpa bertempat. Ini tafsirannya. Payah-payah. Di mana Allah? Maujudun. Bila makan. Ada. Tanpa tempat. Oh, payah-payah. Mana Allah? Di atas. Saya mengatakan dia. Nabinya. Selesai. Ya. Jadi ini kata Abu Ubaidah, dan dia itu wafatnya pada tahun. Ya. Jauh-jauh hari. Ya. 210 Hijriah dia wafat. Jadi makna bersemayam itu, bersemayam secara bahasa ala, di atas aras, itu bukan tafsiran Wahabi. Ini sudah ada tafsiran ahli bahasa sejak tahun 210 wafatnya. Bukan sekarang, bukan si Muhammad bin Abdul Wahab yang ngarang-ngarang. Bukan pula Ibn Taimiyah yang mengarang-ngarang. Sebelum Ibn Taimiyah sudah ada demikian. Wataqul Arab, orang Arab mengatakan, istawaitu fawqad dabbah. Ya, aku bersemayam di atas kendaraanku, tungganganku. Wastawaitu fawqal bait, aku berada di atas rumahku. Naik kita ke atas atap, kita katakan istawaitu fawqal bait. Istawa, istawi. Ya. Di atas loteng rumah kita bertingkat, kita katakan istawaitu fawqal bait. Aku di atas rumah. Ya, Allah pun di atas aras. Ya, naam. Faqala ghayruh istawa ay istaqarra wa ihtajja biqauli ta'ala wa lamma balagha ashuddahu wastawa. Naam, waqala ghayruh, berkata Sayyid Abu Ubaidah, makna istawa istaqarra, menetap, kokoh. Ini juga makna daripada istawa. Di atas dengan kokoh. Istaqarra, menetap. Tak bergeming. Wa ihtajja biqauli ta'ala, dia berhujjah dengan firman Allah, walamma balagha ashuddahu wastawa. Tatkala telah sampai usia baligh dan sempurna usia balighnya, menetap. Ya. Ai intaha, naam. Ai intaha shababuhu wastaqarra, falam yakun fi shababihi mazid. Ya, tatkala masa remajanya telah menetap, dan masa remaja ada batasnya, falam yakun fi shababihi mazid, tak bisa lagi bertambah daripada itu. Maka makna di sini falamma balagha syuddah wastawa, istawa maknanya istaqarra, menetap. Ya. Dan Allah memang bersemayam di atas arasnya dan menetap dengan kokoh. Itu secara bahasa istaqarra. Ini di antara makna istiwa yang dalam bahasa Arab memang ya diakui. Naam. Qala Ibnu Abdul Bar والاستواء الاستقرار في العلو وبهذا خاطبنا الله تعالى في كتابه فقال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. Berkata Ibn Abdul Bar, والاستواء, makna istiwa dari kata-kata istawa tadi, الاستقرار في العلو, kokoh, menetap di atas sesuatu, Wa bihadza khataban Allah taala, dan dengan inilah Allah berbicara kepada kita. Faqala, Allah berkata, litastau wahai manusia, litastau ala dhuhri, agar kalian menetap di atas punggung-punggung kendaraan kalian, unta-unta kalian, kuda-kuda kalian, menetap dengan kokoh di atasnya. Tsumma tadhkuru ni'mat rabbikum, kemudian kalian mengingat nikmat Tuhan kalian. Idza stawaitum 'alaihi, ketika ada di atas kendaraan tersebut. Inilah istiwanya makhluk. Begini secara bahasa. Istiwanya Allah pun seperti itu pula secara bahasa, tapi kaifanya bagaimananya tentu tak sama. Tetap kita katakan Allah berada di atas arasnya, bersemayam di atas arasnya, kokoh di atas arasnya, iya. Tapi beradanya Allah di atas arasnya, bersemayamnya di atas arasnya, tak sama dengan bersemayamnya kita. Jatuh kursi saya, jatuhlah saya. Saya diliputi oleh kursi. Allah tidak pernah diliputi makhluknya. Allah tak butuh kepada arasnya. Ya Allah yang maha besar dari segala-galanya, Allahu Akbar. Ya Allah tak butuh kepada aras. Tanpa aras pun Allah subhanahu wa ta'ala tetap selama-lamanya maha tinggi di atas makhluknya, maha kuasa. Tak ada kata-kata Allah terjatuh. Subhanallah. Ya, itu makhluk. Sebagaimana langit di atas bumi, langit yang maha besar, bumi begitu kecil. Kita katakan langit di atas bumi, langit tak butuh kepada bumi, bumi yang di bawah naungan langit. Langit tak butuh kepada bumi. Ini perumpamaan makhluk dengan makhluk. Jangan kita anggap Allah di atas berarti dia butuh kepada makhluk. Sebagaimana langit di atas tak butuh kepada bumi di bawahnya. Ya. Allah maha besar tak butuh kepada arasnya. Aras yang butuh kepada Allah, bumi yang butuh kepada langit, menerima naungan langit. Ya, waj'alna as-sama'a saqfan mahfuzah. Kami jadikan langit atap yang memayungi. Memayungi bumi dan segala sesuatu yang ada di bawahnya. Naam. Wa qala ta'ala wastawat 'alal jud wastawat 'alal judud. Naam. Di antara firman Allah yang menjelaskan makna istawa itu adalah bersemayam di atas sesuatu, firman Allah tentang kapal Nabi Nuh. Tatkala banjir telah mengering, wastawat alal judi, mendaratlah kapal Nabi Nuh di atas puncak gunung Jud. Ini makna istawa secara bahasa, di atas sesuatu, kokoh, mendarat, menetap. Ini tafsiran secara bahasa. Naam. Wa qala ta'ala, fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulk. Allah berfirman, berbicara kepada Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya, fa idzastawaita anta, jika engkau telah bersemayam di atasnya wahai Nuh, di atas apa? Bahtera. Maka dan orang-orang yang menyertaimu alal fulki, di atas bahtera tersebut, katakanlah ya, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, dengan nama Allah lah kapal ini berjalan, berlayar, mendarat. Jadi mana istawaita anta, engkau berada di atas punggung kapal tersebut, engkau dan bersamamu. Ini makna istawa secara bahasa. Tak ada maknanya menguasai. Ini maknanya ala wartafa'a wastaqarra. Naam. Qala syair, fa awradtuhum ma'an bi faifa'i qafra. Bi faifa'a? Bi faifa'a qafratin. Wa qad halaqa al-najma al-yamani. Al-najmu? وقد حلق النجم اليمان فاستوى فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة. Berkata seorang penyair, aku giring mereka ya ke air, ke oasi yang berada di tengah padang pasir yang tandus. وقد حلق النجم اليماني فاستوى, sementara bintang telah muncul dan bintang berada di atas. فاستوى, bintang berada di atas, di atas. Ya, di atas bumi, ini makna istawa. Tak akan mungkin bintang menguasai bumi, tidak. Naam. Ada la yajuzu an yata'awwala fihi ahadun istawla li'anna an-najma la yastawli. Tak mungkin kita tafsirkan bintang menguasai. Tak mungkin bisa bintang menguasai bumi. Bintang di atas. Ini makna istawa. Ini kata penyair. Orang-orang syair-syair jahiliyah dapat dijadikan sebagai hujah dalam agama kita. Dalam memahami Quran, memahami hadis, setelah penafsiran Nabi, penafsiran para sahabat, para tabi'in, penafsiran dari tinjauan bahasa begitu penting untuk mengikat makna Quranul Karim. Ya, kadang-kadang untuk memahami satu perkataan harus merujuk kepada syair-syair jahiliyah. Apa kata jahiliyah dahulu kala tentang kalimat tersebut? Ya, maka kita katakan sebab tersesatnya ahlul kalam gara-gara tak paham bahasa, itu aja sebenarnya. Dan sok tahu, lebih paham daripada ahli bahasa. Banyak tergelincir mereka. Ya. Bahkan sebab penyimpangan banyak kelompok-kelompok gara-gara salah memahami bahasa Quran dan hadis. Ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya atau akal sempitnya. Tergelincirlah mereka. Ya. Waqad dzakara an-Nadru ibn Syamil wa kana thiqatan ma'munan jalilan fi ilmi diyanah wal lugha. Qala haddatsani al-Khalil wa hasbuka bil Khalil. Qala ataitu Aba Rabi'ah al-Arabi wa kana min a'lami ma ra'aitu. Fa'idha huwa 'ala sathin fa sallamna fa radda 'alaina as-salam wa qala lana istawu. Fa baqayna mutahayyirina wa lam nadri ma qala. وقال لنا عربي إلى جنبه إنه أمركم أن ترتفعوا فقال الخليل هو من قول الله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فصعدنا إليه. Berkata An-Nadhr bin Syamil menyebutkan dan dia adalah seorang yang terpercaya dan thiqah ya fi ilmi diyanah wal lughah, terpercaya ahli dalam agama dan ahli dalam bahasa. Qala haddatsani al-Khalil, pernah berbicara kepadaku al-Khalil. Wa hasbuka bil Khalil, engkau sudah tahu bagaimana al-Khalil ahli bahasa. Qala ataitu Aba Rabi'ah al-Arabi, berkata al-Khalil, aku pernah mendatangi seorang Arab Badui, Aba Rabi'ah. Wa kana min a'lami ma ra'aitu. Kata Khalil, orang Arab ini adalah orang yang paling mengerti sepanjang penglihatanku, yang paling paham, yang paling berilmu tentang bahasa. Faidah huwa ala sathin, dan orang Arab ini ada di atas atap rumahnya. Fasallamna, kami pun mengucapkan salam dari bawah. Faradda alaina assalam, dia menjawab salam kami. Waqala lana, kemudian berkata kepada kami, istawau. Ya, istawa ini dalam bahasa fusah, bahasa Quran, maknanya naik. Tapi ini jarang digunakan oleh mereka. Jadi digunakan is'ad, naik. Irqa, naik. Ini pakai bahasa Quran, istawa, naik. Jadi kata-kata istiwa. Fabaqina mutahayyirina walam nadri manakul. Kata al-Khalil, kami pun bingung. Apa makna perkataan ini? Apa yang disuruhnya? Istawa, kami tidak paham. Kami baru paham ketika diterjemahkan oleh Arab Badui. Karena mereka hujah dalam bahasa. Orang Arab Badui itu hujah dalam bahasa. Tak rusak bahasa mereka. Karena mereka memelihara keaslian bahasa mereka. Ya, karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ketika masih kecilnya di mana diletakkan? Di suku Arab Badui, suku Hudzail. Ya, bertahun-tahun di sana dibesarkan. Terbiasa dengan bahasa yang benar. Bahasa Imam Syafi'i menjadi bahasa yang begitu kokohnya. Hujah dalam bahasa. Itu Badui dulu, tak Badui sekarang. Badui sekarang sudah rusak bahasanya semua. Dahulu, masya Allah, mereka menjadi hujah dalam bahasa. Tak terkontaminasi. Ya, karena di kota itu bercampurnya dengan berbagai macam ragam orang. Dari mana-mana, dari luar Arab. Bahasa rusak. Kalau kau ke Mekah, rusaklah bahasa Arab. Dirusak oleh orang-orang ajam. Orang Bangladesh yang merusaknya. Orang Pakistan yang merusaknya. Ya, subhanallah, rusak semua. Semuanya pakai fi bahasanya. Anta fi fulus, anta fi kuais. Ma fi fulus, ma fi kuais. Paham antum itu? Tak dapat di sini. Anta fi ruh jeddah, semuanya rusak. Fi ruh jeddah itu. Ya, rusak bahasa Arab. Kadang-kadang kita berbahasa Arab fusa, dia katakan, anta ma fi ma'lum Arabiyah. Dibilangnya, kok enggak pandai bahasa Arab? Padahal kita bahasa fusah. Dia katakan, anta mafi ma'lum Arabiyah. Kuais. Kok enggak pandai bahasa Arab? Padahal bahasa dia itu yang rusak. Rusak gara-gara inilah. Perkontaminasi. Maka Badui hujah bahasanya. Maka ada seorang Arabi di sampingnya. Ya, di samping. Ya, laki-laki ini yang di atas atap ini. Ya. Aba Rabi'ah, innahu amarakum antartafi'u. Dia suruh kalian tartafi'u, naik. Faqal Khalil, barulah ingat Al-Khalil. Wa min qawlillahi ta'ala, ini terambil dari firman Allah SWT, thumma stawa ila sama'i wa yadukhan. Men Allah naik ke atas, ketika itu langit masih dalam bentuk asap. Fasa'adna atau fasa'idna ilai, kami pun naik ke atas. Ini makna istawa. Dari tinjauan bahasa, mana maknanya menguasai? Siapa yang datang mengatakan demikian? Dari mana? Kok bisa maknanya menguasai dari mana? Dari otak. Bahasa itu bukan dari otak. Bahasa dikembalikan kepada ahlinya. Ya, subhanallah. Berapa sisa waktu kita? Habis. Yalah, cukup dululah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.